antara ya keutamaan ilmu yang paling agung, paling mulia. Nah, karena di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan dan menyatakan bahwa siapa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan untuknya kebaikan, khairan, di sini di sana ada kaidah ya, khairan nakirah dalam konteks syart ini menunjukkan umum kebaikan seluruhnya, baik kebaikan-kebaikan di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya khairan kebaikan, seluruh kebaikan, niscaya Allah akan jadikan dia seorang yang faqih, seorang yang faham terhadap ad-din, agama Islam. Sehingga Syekh di sini menyatakan bahwa hadis ini merupakan enam hadis yang menunjukkan keutamaan ilmu yang paling agung, yang paling mulia. Nah, karena dengan seseorang faqih berilmu memahami agama Islam, berarti Allah inginkan untuknya kebaikan-kebaikan. Wa fihi anna al-'ilma an-nafi'a 'alamatun 'ala sa'adatil 'abdi. Dan di dalam hadis ini bahwa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, alamatun, ini merupakan tanda, ala sa'adatil abdi, tanda kebahagiaan seorang hamba. Ilmu yang bermanfaat ini merupakan tanda seorang hamba ini berbahagia. Wa anna Allah arada bihi khairan, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan baginya kebaikan-kebaikan. Allah menginginkan baginya kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu barakallahu fikum, ya, hadis ini hadis yang sangat mulia. Nam, sebagai motivasi kita semua, dorongan dan anjuran bagi kita semua agar semangat belajar, semangat mempelajari ad-din, agama, baik dengan mendengarkan ya kajian-kajian di halaqah, majlis-majlis ilmu, ini yang paling utama, banyak keutamaannya, atau dengan mendengarkan lewat radio-radio, atau dengan membaca nah majalah-majalah atau kita para ulama, sehingga dengan enam upaya-upaya tersebut kita akan semakin faham tentang Islam, tentang Islam, tentang iman. Apa itu iman? Hakikat iman, hakikat Islam. Barakallahu fikum. Sehingga nah, dengan demikian Allah Subhanahu wa taala nah, menjadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang Allah inginkan kebaikan. Yang Allah inginkan kebaikan bagi kita. Kemudian kata Syekh, wal fiqhu fid din yashmalu al-fiqha fi usulil iman, dan fikih. 6. Fiddin, al-fiqhu fiddin, memahami agama, agama Islam. Ini mencakup al-fiqh fi usulil iman, memahami prinsip-prinsip al-iman, keimanan, dasar-dasar keimanan. Yang pertama, prinsip-prinsip al-iman, yaitu arkan al-iman, rukun-rukun iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini merupakan usul al-iman, prinsip-prinsip dan rukun-rukun iman. Nah, hendaknya kita pelajari, kita pahami. Nah, bukan nah, cuma dihafal, dipahami secara global. Berusaha terus kita tafaqquh, perdalam pengetahuan kita tentang al-iman. Bagaimana mengimani nah, dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan, yaitu mentauhidkan Allah, beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini baru rukun yang pertama. Naam. Kemudian terkait dengan para malaikat juga, kita harus beriman dengan benar. Jumlah malaikat 6. Malaikat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau Rasul alaihi salatu wasallam sebutkan dalam hadisnya, nama-namanya, tugas-tugasnya. 6. Sehingga apa? Kita semakin kokoh keimanan kita, semakin kuat keimanan kita. 6. Semakin faqih, semakin faham terhadap ad-din. 6. Ini baru rukun iman kedua. Ketiga juga demikian. 6. Dan mempelajari ad-din ini butuh perjuangan. Butuh perjuangan. 6. Butuh pengorbanan. Mengorbankan pikiran kita. 6. Yang seharusnya mungkin istirahat, sudah seharian kerja, disempatkan. 6. Duduk di majlis, mendengarkan kalamullah, kalam rasulnya. Ya, butuh pengorbanan. Pengorbanan waktu juga jelas. Nah, dan juga yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian al-fiqhu fiddin yang pertama mencakup usul al-iman. Ya, prinsip-prinsip rukun-rukun al-iman. Wasara'il Islam, dan juga mencakup syariat-syariat Islam, wal ahkam, dan juga hukum-hukum Islam. Mencakup syariat-syariat Islam, perkara-perkara yang Allah syariatkan, yang Allah perintahkan, dari berbagai macam ibadah-ibadah kita harus pelajari, solat diantaranya. 6. Butuh belajar solat yang benar, sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat salatku. Rasul memerintahkan agar kita menegakkan sholat persis seperti apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian puasa, zakat dan juga yang lainnya. Wal ahkam itu juga terkait dengan hukum-hukum Islam. Jadi pelajari. Wa haqa'iqil ihsan, hakikat-hakikat ihsan. Nah, apa hakikat nam al-ihsan? Al-ihsan. Kalau yang kedua tadi, nam syariat-syariat Islam dan hukum-hukumnya, ini nam terkait dengan fikih. Nam dalam ilmu ya bidang fikih. Macam-macam ibadah dan muamalah. Nah, ini juga perlu untuk kita pelajari. Nah, fikih ibadah atau fikih muamalah. Nah, itu dipelajari. Masuk dalam fikih fiddin. Dan juga yang ketiga, haqa'iqil ihsan, hakikat ihsan. Apa itu ihsan? Nah, sebutkan dalam hadis, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah ada di hadapanmu. Memperhatikan, mengawasi bagaimana amalanmu, bagaimana ibadahmu. Nah, sehingga mendorong seseorang untuk ikhlas. Karena dia sedang beribadah kepada Allah dan seolah-olah dia memang melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan juga dengan demikian dia akan terdorong untuk mutabah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah mengutus nabinya untuk mengajarkan Islam sebagai teladan bagi umatnya. Wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan jika engkau tidak bisa melakukan hal demikian, ya, seolah-olah engkau melihat Allah, ini enggak bisa. Nah, maka engkau harus yakin bahwa Allah senantiasa melihatmu, mengawasi dirimu. Ini yang kedua. Yang pertama dari ihsan. Nah, dia meyakini bahwa dirinya seolah-olah melihat Allah. Yang kedua, derajat ihsan berikutnya. Nah, dia yakin bahwa Allah ini senantiasa melihat dan mengawasi dirinya. Sehingga hal ini juga mendorong. Nah, bahwa dia harus mengikhlaskan ibadahnya, amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa innad dina yashmalu ats-tsalatsata kullaha. Maka sesungguhnya ad-din, agama Islam ini mencakup tiga perkara ini. Yang pertama, usulul iman, prinsip-prinsip dan dasar iman. Yang kedua, syariat-syariat Islam dan hukum-hukumnya. Nah, yang ketiga, al-ihsan. Ini mencakup tiga, enam perkara ini. Usulul iman ini dipelajari dalam ilmu aqidah dan tauhid. Dan para ulama, ya, mereka enam telah membahas, menyendirikan enam tentang at-tauhid. Ada buku-buku yang khusus berkaitan dengan tauhid, dengan aqidah juga, sehingga memudahkan untuk dipelajari. Kemudian juga enam terkait dengan fikih juga, enam mereka banyak karya-karya dari mereka menjelaskan tentang hukum-hukum fikih, enam syariat-syariat Islam ini. Kemudian yang ketiga, haqqaqil ihsan, terkait dengan hakikat ihsan. Dan agama Islam ini mencakup tiga perkara ini. Kama fi hadithi Jibril, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, hadis Jibril yang panjang. Lamma sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil imani wal islam wal ihsan, tatkala Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-iman, apa itu iman? Nah. Wal Islam, apa itu Islam? Wal ihsan, apa itu ihsan? Wa ajabahu sallallahu alaihi wasallam bihududiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, menjelaskan, ya, batasan-batasannya. Fafassaral imana bi usulihi asittah. Nabi menafsirkan, menjelaskan iman dengan enam prinsip-prinsip yang enam, rukun-rukun iman yang enam. Ya, insyaallah sudah atau masih hafal, ya, atau sudah lupa rukun iman. Lupa atau masih ingat ini? Ini pelajaran TK ini. Nah. Nah. Di murojaah, ya, murojaah kembali dan berusaha di perdalam. Ya, memahami kita, pemahaman kita terkait dengan masing-masing rukun. Nah. Dan di buku-buku terjemahan juga banyak. Ya. Kitab yang menjelaskan ini. Nah, berusaha untuk meluangkan waktu membacanya. Meluangkan waktu. Nah, barakallahu fikum. Wa fassara al-Islam bi qawa'idihi al-khams. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Islam, ya, menjelaskan Islam dengan qawaidihi, ya, prinsip-prinsipnya, penopang-penopangnya yang lima, ya, rukun-rukun Islam yang lima. Nah, yang pertama apa rukun Islam? Baca dua kalimat syahadat. Naam. Baca dua kalimat syahadat. Yang kedua, salat. Tiga, zakat. Empat, puasa. Lima, haji. Naam. Dan ini dipelajari dalam kitab fikih. Naam. Dari salat, ya, sampai haji. Naam. Adapun dua kalimat syahadat ini dipelajari dalam enam kitab aqidah tauhid. Ya, tauhid dan aqidah. Barakallahu fikum. wa fassara al-ihsan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menafsirkan al-ihsan bi an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak bisa melihatnya, ya seakan-akan melihatnya tidak bisa, fa innahu yarak, engkau harus yakin bahwa Allah senantiasa melihatmu, mengawasi dirimu. Ini al-ihsan. Ini derajat yang paling tinggi. Fayadkhulu fi dzalika at-tafaqquhu fil aqaid. Dan masuk dalam perkara ini, ya, tafaqqu fid din adalah at-tafaqquhu fil aqaid, mempelajari, memahami enam aqidah, keyakinan-keyakinan. Aqaid itu aqidah-aqidah, ilmu aqidah masuk dalam ad-din. Wa ma'rifatu madhhabi salaf fiha, dan juga mempelajari madhab salaf. Madhab salaf, metode salaf di dalam aqidah. Nah, keyakinan. Nah, mempelajari bagaimana mazhab mereka, salaf kita, para sahabat, para tabi'in, di dalam mereka berakidah, di dalam mereka berkeyakinan, kita harus mencontoh mereka. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa in amanu bimithli ma amantum faqad ihtadaw. Fa in amanu, ya, jika mereka beriman, berkeyakinan, berakidah, bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, seperti apa yang kau imani, kau keyakini, faqadih tadau, maka sungguh mereka enam telah mendapatkan hidayah, petunjuk. Enam. Di sini Allah Subhanahu wa taala enam mengatakan bimithli ma amantum bihi. Nah, seperti apa yang kalian imani. Khitab di sini kepada Rasul dan juga para sahabatnya. Antum, yaitu salaf. Jika mereka, ya kaum muslimin, berakidah seperti akidah kalian, seperti keimanan kalian, nah, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Naam. Sehingga di sini penting, ya, kita mempelajari bagaimana mazhab mereka, ya, para salaf di dalam berakidah. Wattahaqquq bihi zahiran wa batinan, dan berusaha merealisasikannya, mewujudkan akidah tersebut, keyakinan-keyakinan tersebut pada diri-diri kita secara zahir dan batin. Nah, di dalam kita berkeyakinan, nah, meyakini tentang diri Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, sifat-sifatnya, nah, ini harus kita yakini secara zahir dan batin. Secara zahir dan batin. Naam. Di antara sifat Allah Al-Kalam, Allah berbicara. Kita harus yakin bahwa Allah memiliki sifat bicara. Naam. Karena sebagian menyelisihi, sebagian kelompok menyelisihi keyakinan ini. Naam, Allah tidak berbicara. Naam. Tentang Al-Quran, mazhab ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, bukan makhluk. Ini harus kita yakini. Naam. Dan inilah mazhab salaf. Dan akidah-akidah keyakinan yang lainnya. Naam. Harus kita yakini secara zahir dan batin pada diri kita. Wa ma'rifatu madzahibil mukhalifin, dan juga termasuk dalam tafaqquh fiddin, naam, mempelajari madhab-madhab yang menyelisihi akidah salaf, agar kita berusaha menjauhkan diri kita dari naam akidah mereka, akidah-akidah yang mazhab-mazhab yang menyelisihi naam akidah salafus saleh. Wa bayanu khalafatiha lil kitab wa sunnah, dan juga melajari naam atau menjelaskan penyelisihan mereka terhadap kitab dan sunnah. Ini termasuk ya tafaqquh fiddin. Naam. Kita menjelaskan atau mendengarkan penjelasan bahwa akidah mereka ini menyelisihi Alkitab, menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Naam, wallahu a'lam shawab. Ya, kita cukupan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Masih 6 berkaitan dengan syarah hadis ya, Al-Fiqh Fiddin. Wallahu a'lam shawab. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.